Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan karena kita mampu berkumpul di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh suatu hal yang sangat membanggakan bahwa kita mampu menyisihkan waktu kita untuk kita bergunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, termasuk salah satunya dengan kebersamaan kita pada saat sekarang ini. Kita sudah sampai di ayat 41 dari surat Ar-Ra'd yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang maha cepat hisabnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-41 ini merupakan informasi masa depan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada rasulnya saat itu, dan juga kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di hari kiamat, bahwa Allah menjanjikan bagi orang-orang yang tetap berpegang terhadap aturan Allah, yang tetap berpegang kepada manhaj Allah, yang tetap berusaha untuk menjadikan sistem kehidupannya itu adalah sistem kehidupan yang Islami, maka yang terjadi adalah anna na'til arda nangkusuha min atrafiha, bahwa orang-orang seperti ini, umat Islam yang tetap teguh dengan ajarannya, akan mendapatkan kemenangan di dalam kehidupannya. Dan salah satu tanda dari kemenangan itu adalah dengan semakin banyaknya umat Islam di seluruh penjuru alam, dan semakin sempitnya tempat-tempat atau daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi suatu janji yang seharusnya kembali menyadarkan kita, memberikan semangat kita tentang bagaimana masa depan Islam ini ke depannya. Bahwa Islam itu akan tetap bernas, masa depan Islam itu akan tetap cerah, akan tetap menjanjikan kebaikan, dengan satu syarat, kalau umat Islam generasi sekarang ini, ya, generasi muda sekarang ini, itu kita ajarkan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu syarat mutlak kalau kita ingin ke depan cucu-cucu kita ini menjadi orang-orang yang tetap menjadi tunduk dan patuh kepada Allah, menjadi orang yang selalu melantunkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan kalau kita ingin bahwa generasi ke depan kita ini tampil menjadi generasi-generasi yang mampu membanggakan kakek dan juga para pendahulunya. Para pendengar rahimakumullah, tidak hanya ini saja janji yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Kita bisa menemukan bahwa banyak sekali keterangan-keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi informasi bagaimana masa depan agama ini. Di dalam surah Ar-Rum kita bisa menemukan bahwa bagaimana Allah memberikan gambaran tentang kemenangan yang diperoleh umat Islam di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ada rasa kekhawatiran pada saat itu bahwa orang-orang Romawi, orang-orang Persia, Iran, ya, saat yang saat sekarang ini dinamakan Iran, berhasil mengalahkan orang-orang Romawi yang merupakan pengikut Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi Allah memberikan hiburan kepada umat Islam bahwa kelak satu saat orang Romawi akan mengalahkan orang Persia yang merupakan para penyembah-penyembah api pada saat itu. Dan ini terbukti pada masa selanjutnya. Begitu juga dengan janji Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupannya. Ya, dan akan menghukum bagi orang-orang yang berbuat kejahatan di dalam kehidupannya. Banyak sekali ayat menceritakan tentang hal ini. Di dalam surat Al al-jasiyah dengan sangat indah Allah menggambarkan wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada saat itu orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan maksiat dan keburukan, kullu ummatin jasiyah, dalam keadaan jasiyah itu berlutut, ya, dalam keadaan berlutut karena merasa menyesal, merasa sangat ketakutan. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, karena di hadapan mereka sudah ada kitab, ya, catatan-catatan, data-data tentang bagaimana tingkah laku mereka selama mereka di dalam kehidupan ini. Jadi ada informasi baik itu dalam bentuk ancaman ataupun kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tujuannya adalah supaya kita lebih bersemangat. Bagi orang yang beriman pasti akan mendapatkan kebaikan, sedangkan bagi orang yang tidak melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sudah ada Ustaz Ardiansah di studio, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini kita mendapatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu di alam semesta ini, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menghalanginya. Ini menjadi satu pegangan dalam menjalani kehidupan ini, agar kemudian kita menjadi orang yang optimis, bukan menjadi orang yang pesimis. Orang yang pesimis akan mengatakan, kalau Allah memang menginginkan pada diriku untuk menjadi orang yang pintar, berilmu, Dia akan membuatku walau aku tidak perlu belajar. Tapi bagi orang yang optimis, dia akan mengatakan, dengan izin Allah dan kudrah iradahnya, aku belajar, dan aku dengan iradah dan kudrahnya pulalah aku akan menjadi orang yang berilmu. Dua kondisi ini sungguh sangat berbeda. Yang satu adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan keputusasaan dan kepasrahan diri yang tidak pada tempatnya. Sementara yang kedua adalah orang-orang yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan potensi yang ada pada dirinya, dengan menggantungkan setiap usaha yang ia lakukan kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu pemahaman yang harus kita kembangkan ke tengah masyarakat kita. Karena sering sekali dalam hidup ini kita melihat orang-orang yang pesimis dan berputus asa, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang seperti itu. Mungkin kita mendengar ada tetangga atau saudara kita mengatakan, ah, kalau Allah ingin berkehendakkan semuanya akan terjadi. Tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi ketika ada upaya yang kita lakukan. Artinya tidak semata-mata hanya menggantungkan sesuatu itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang betul segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa mengapa kita harus berbuat sementara ada kehendak Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menunjukkan ubudiyatuna lillahi taala wahdah, bahwa kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita melakukan perbuatan itu karena Allah yang memerintahkannya. Kita meninggalkan suatu perbuatan itu juga karena itu adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa kita telah diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi. Kita telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan pada anggota tubuh kita dan alam semesta ini, sehingga dengan adanya itu semua dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah memerintahkan kita untuk taat, maka kita lakukan itu sebagai bentuk daripada syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mau melakukan kebaikan atau tidak mau melakukan suatu perubahan dalam dirinya, ini adalah orang-orang yang kufur nikmat, dan Allah telah mengancam orang-orang yang kufur nikmat itu dengan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Karena dua alasan ini pulalah kita berusaha dan kita gantungkan usaha kita yang maksimal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mengatakan wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, Allah lah yang menentukan suatu ketentuan dan tidak ada yang menetapkan hukum setelahnya, ini menunjukkan bahwa ketentuan Allah itu bersifat final. Hanya saja terkadang lebih banyak kita tidak mengetahui apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep yang begitu canggih dan begitu mantap untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berhusnuzan kepada Allah. Karena Allah telah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana indazanni 'abdi bi, aku itu seperti apa yang disangkakan hambaku terhadap diriku. Oleh karena itu, bersangka baiklah kita kepada Allah bahwa hidup ini pasti akan diberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta yang terbaik menurut kita, karena boleh jadi baik menurut kita belum tentu itu baik untuk diri kita. Mungkin itu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansa. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk melihat kembali keterangan ayat ini, maka kita bisa menemukan bahwa informasi tentang masa depan yang Allah gambarkan sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lewat, saat sekarang ini sudah kita lihat salah satu tanda-tandanya, di mana umat Islam semakin banyak berkembang di Eropa, semakin tahun semakin banyak populasi umat Islam yang bertambah di negara-negara Eropa. Ini untuk menunjukkan bahwa memang benarlah janji Allah Subhanahu wa taala, dan ini membuat kita menjadi semakin yakin bahwa segala informasi dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk masa sekarang, masa yang akan datang, atau nanti pada saat hari kiamat Allah datangkan, itu semua adalah benar dan kita harus menyikapinya dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi, tetap kita berada di bawah keterangan Allah, iza ja'a nasrullahi wal fath, bahwa ketika pertolongan Allah itu datang, dan maka engkau akan melihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, seluruh manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi ajaran agama Allah, walaupun dia memiliki kekuatan dan peralatan militer yang begitu canggih. Tidak ada orang yang mampu untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kata pepatah Arab, anta turid wallah yurid wallah yaf'alu ma yurid, engkau ingin Allah ingin, akan tetapi pada akhirnya Allah lah yang akan melaksanakan segala yang diinginkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.